saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawi Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Salah satu cara mengangkat ilmu, diangkatnya orang-orang yang berilmu, diwafatkannya oleh Allah orang-orang yang berilmu. Itu cara Allah mengangkat ilmu. Wa taksura zalazil, ternyata salah satu tanda akan datangnya hari kiamat bukan saja terjadi gempa, tetapi disebutkan wa taksura zalazilu, terjadi banyak gempa. Rasulullah menyebutkan tanda akan datangnya hari kiamat itu kalau sudah banyak terjadi gempa. Wa yataqarabaz zamanu, saya sebutkan tiga saja sekurang-kurangnya. Wa yataqarabaz zamanu, waktu itu terasa berjalan begitu cepat. Orang Jakarta bilang, perasaan baru tadi kok udah sore aja, perasaan baru kemarin. Waktu berjalan begitu cepat. Ini termasuk tanda-tanda datangnya Al-Qiyamah. Bapak-bapak, gimana kita mau memisahkan Quran dan Sunnah dalam kaitan dengan persoalan gempa? Rasul saja ketika menyebutkan tentang fenomena akan datangnya hari kiamat, satu di antara tandanya adalah terjadinya banyak gempa. Oke, jadi hadis terkait dengan tanda akhir zaman, kita akan bisa berkesimpulan bahwa fenomena alam ini tidak mungkin bisa kita pisahkan dengan apa yang terjadi dalam pemikiran dan perbuatan umat manusia. Maka menganalisa fenomena yang terjadi sebaiknya dianalisa bukan saja dengan pendekatan sains, ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dengan pendekatan keimanan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.